Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Apa? Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakan yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Ku akan berubah lagi cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau kamu lewat apa? Lewat. Thank you. Oke, siang ini panas ya. Jadi kita optimalin aja ya, kita joget-joget bareng aja.